Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, lanjut dari kajian kita Al-Adabul Mufrad hadis 31 babul buka'il walidain, bab tangisan kedua orang tua karena durhaka anak. Qala haddatsana Musa, kata Imam Al-Bukhari, Musa telah menceritakan hadis kepada kami. Kata Musa, haddatsana Hammad bin Salamah, kata Musa, Hammad bin Salamah telah menyampaikan hadis kepada kami, an Ziyad ibn Mikhraq, dari Ziyad bin Mikhraq, an Taisalah, an Taisalata, dari Taisalah, annahu sami'a ibn Umar yaqulu, bahwa beliau pernah mendengar Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, buka'ul walidaini minal uquqi wal kabairi, tangisan kedua orang tua karena durhakanya anak itu, ya, afwan, tangisan orang tua, jadi orang tua kita menangis disebabkan kita, itu minal uquq, termasuk di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua dan termasuk dosa besar. Ya, tabarakallah. Ini perkara yang berat. Bahkan ya, seorang ibu pernah ditanya, apa yang paling menyakitkan selama hidup? Apakah ketika melahirkan? Bukan. Itu apa? Ketika dibentak oleh sang anak. Ketika dibentak oleh sang anak itu hal yang paling menyakitkan bagi ibu. Dan ketika ibu menangis karena itu, maka itu termasuk di antara bentuk durhaka. Dan itu termasuk dosa besar, membuat orang tua menangis. Ya. Menangis ini menangis sedih, bukan menangis bahagia. Kalau menangis bahagia itu bukan durhaka, bahkan itu adalah bentuk kebaikan kepada orang tua. Baik. Kata Syekh Luqman As-Salabi di sini, fikul hadis, kandungan hadis. Ya. Hadal hadisu, itu enggak ada penjelasan kosakatanya ya. Enggak ada. Ya. Ya, kata beliau, hadal hadisu walladhi marra fi babi layyinil kalam liwalidayh. Huma hadisun wahidun ikhtasarahu al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa dhaqarahu huna tahta babi buka'il walidayh. Libayani khaturatihi. Hadis ini, walladzi marra, dan hadis yang telah lewat di bab berbicara lembut kepada kedua orang tua, keduanya adalah hadis yang sama. Ikhtasarahu al-Imam al-Bukhari, diringkas oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala di sini. Beliau menyebutkannya di sini di bawah bab, yaitu bab buka ulwalidain, tangisan kedua orang tua disebabkan karena bentakan sang anak, dikarenakan karena marahnya sang anak kepada orang tua sehingga orang tua menangis, itu termasuk uquq, termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Ya, dan di Imam Bukhari sini hendak menjelaskan bahayanya. Taib. Ya, Syekh Luqman hanya mencukupkan demikian, beliau kemudian beranjak berpindah ke hadis 32. Itu bab yang baru, bab da'watil walidain. Bab mendoakan kedua orang tua. Atau bab, bukan mendoakan kedua orang tua, bab, ya, doa kedua orang tua. Itu babnya apa? Ya. Babnya itu doa kedua orang tua, bukan mendoakan kedua orang tua. Doa kedua orang tua kepada anaknya. Doa kedua orang tua kepada anaknya. Ya. Orang tua yang soleh mendoakan anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh. Ya. Semisal Allah kutip dari Quran, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku muqimash shalah, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, demikian pula di keturunanku, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim juga mendoakan anaknya. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ya. Nah, ini mendoakan anak adalah amalan orang-orang soleh. Ya. Dan jangan berkata yang enggak-enggak, atau lagi apalagi mendoakan keburukan untuk sang anak, dikhawatirkan dikabulkan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh malaikat. Ya, diaminkan. Makanya banyak kisah orang tuanya para ulama menjadi ulama karena doa orang tuanya. Contoh Syekh Sudais. Syekh Sudais itu ibunya janda, kemudian ibunya menikah lagi. Ketika dia kecil, ketika walimahan ibunya, dia lari-larian, berantakan sehingga jamuan untuk para hadirin. Ibunya doainya apa? Aduh, semoga kamu nak kelak jadi imam Masjid Haram. Nah, Allah kabulkan anaknya jadi imam Masjid Al-Haram. Coba kalau ibunya doain, aduh dasar anaknya, dasar bader. Jadinya badar loh. Nah, akhirnya jadi badar anak. Tahu badar fasa? Tambeng. Tahu tambeng juga? Susah diatur. Ya. Baik. Nanti anaknya jadi seperti itu juga. Makanya dahulu para salaf, bahkan mereka bukan hanya doa. Ya. Ya main apaan tuh Syakir? Ntar dulu mainnya. Lagi ngaji tuh. Syakir ini misal. Opa-opa sini. Nah, ini bocah-bocah nih, dengerin ini kajiannya. Nah. Ya. Bahkan dahulu para salaf, mereka bukan hanya doa demi kebaikan anaknya. Bahkan mereka mengatakan demi Allah. Ya. La uksiran nasolat. Saya benar-benar akan memperbanyak sholat karena engkau, wahai ibu, anakku. Ya. Untuk apa? Agar ya, kebaikan-kebaikan bapaknya itu menjadi asbab atau sebab hidayah bagi sang anak. Nah, ini penting ya, mendoakan sang anak. Doa kedua orang tua untuk anaknya. Baik. Nah, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ke-32 ini, beliau mengatakan haddatsana Mu'adz bin Fudalah atau Fudalah. Ya, Mu'adz bin Fudalah telah menyampaikan hadis pada kami, qala haddatsana Hisyam. Hisyam telah menyampaikan hadis pada kami. An Yahya, dari Yahya, wahuwa ibnu Abi Katsir. Yahya itu adalah ibnu Abi Katsir. An Abi Ja'farin, dari Abu Ja'far, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa beliau pernah mendengar Abu Hurairah yaqul, mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatun, ada tiga doa yang mustajab, lahunna ya, la syakka fihinna, ada tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafiri, doa orang yang sedang bersafar. Wa da'watul walidi ala walidihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Ya. Baik. Doa orang yang terzalimi itu sudah diingatkan oleh Nabi. Wattaqi da'watul mazlum. Hati-hati kamu terhadap doa orang yang terzalimi. Enggak ada hijab antara dia dengan Allah. Maksudnya apa? Agar jangan sampai kita menzalimi orang lain. Ya, agar jangan sampai menzalimi orang lain. Bahkan Allah bersumpah dalam hadis qudsi, seandainya yang terzalimi tersebut adalah kafir dan si kafir itu berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Ya. Kata Allah, la wali izzati la ansurannaki ba walau ba'dahi, demi kemuliaanku aku akan benar-benar menolong walaupun nanti saat di akhir masa. Si kafirnya berdoa pada Allah seandainya. Ya Allah, aku dizalimi dia, ya Allah. Seandainya si kafirnya. Ini dikabulkan oleh Allah. Seandainya dia berdoa pada Allah. Tapi kalau dia berdoa kepada togutnya, ya enggak dikabulkan. Ya. Aibarakallah. Hati-hati. Nah. Syarhul kalimati. Penjelasan kalimat. Salah sudah awatin ila akhir. Liltijai ashabiha ilallah. Karena ashab itu, ya, itu disebabkan permohonan doa orang yang terzalimi tadi ilallah kepada Allah Ta'ala bisidqil qalbi, dengan kalbu yang jujur, warikqatil qalbi wangkisaril khatiri, ya, karena rikqatil qalb, karena kalbunya itu sudah luluh, wangkisaril khatiri, karena sudah hancur kalbu dia, hati dia itu sudah hancur, sudah luluh, terzalimi. Ketika dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa. Ya, makanya hati-hati. Ya, pakai knalpot, pakai motor, jangan zalim. Yang knalpot apa itu? Racing, yang ngebut. Eh, bukan yang ngebut, yang berisik. Nanti orang terzalimi. Jangan dianggap, oh keren ini. Bunyinya keren. Bagi antum itu keren, bagi orang lain berisik, ganggu, disumpahin sama orang lain, didoain sama orang lain, jatuh lo, tabrak lo, nyungsep lo, ya, atau lagi nikah zalim, nutup jalan orang banyak, akses jalan umum ditutup, tinggal dia taruh hansip dua hansip. Kasih tulisan, mohon maaf jalan ditutup. Enak aja, memangnya dimaafin sama masyarakat, cuman bilang mohon maaf. Kalau masyarakat gak redo, akhirnya gak didoain, harusnya didoain ya. Barakallahu lak, wa baraka alaik, wa jama bainakum fi khair. Eh, barakallahu lak, wa baraka alaikum. Nah, harusnya didoain, ini enggak. Ya, harusnya didoain sakinah, mawaddah, warahmah, ini enggak. Akhirnya didoain orang-orang apa? Hah, yang kayak gini nih. Semoga cerai. Kan. Loh, dia orang terzalimi. Bisa dikabulkan enggak? Dikabulkan, hati-hati. Nah, hati-hati itu. Dia terzalimi, haknya dia dihalangi. Itu kan akses umum. Akses umum. Kalau mau itu yang nyewa gedung sana. Mau nyewa gedung budgetnya kurang, ya udah. Berarti di rumah kecil-kecilan aja. Mau kecil-kecilan malu lah. Lah, oh, hidup ribet amat ya. Ya, itu. Ini bagi yang belum nikah gitu. Bagi yang sudah nikah ya warning aja kalau mau nambah. Begitu ya, apa namanya, aturan walimahnya, jangan sampai menzalimi orang lain. Fikul hadis, kandungan hadis ini ya, al awal al mazlum la turaddu da'watuhu musliman kana au kafiran. Al mazlum, orang yang terzalimi tidak ditolak doanya, baik dia muslim atau kafir ya. Kalau kafir dengan ketentuan selama dia berdoa kepada Allah. Hati-hati ya. Ittaqul zulm fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari bertindak zalim. Karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Gelap di hari kiamat. Di dunia ya, dapat doa korban orang yang terzalimi, hatta dia kafir sekalipun. Ya, hatta dia kafir sekalipun. Selama dia berdoa kepada Allah, ya, nggak bisa kita bilang, udah nggak apa-apa, tutup aja jalannya. Tapi ntar tetangga kita yang itu nggak bisa lewat. Yang mana? Udah Cina ini, gitu. Kafir ini. Iya dia kafir, tapi dia terzalimi. Kalau dia berdoa kepada Allah, kecuali dia berdoa kepada togut dia. kepada arwah-arwah dia, itu enggak bakal dikabulkan. Kalau dia berdoa pada Allah, ya Allah tetangga saya muslim itu zolim ya Allah, saya enggak bisa lewat gara-gara dia hajatan. Hancurkan dia ya Allah. Waduh, ya Allah. Dikabulkan sama Allah. Ya, hati-hati. Pakai motor yang kenal potnya berisik. Ya, yang kenal potnya berisik, hati-hati. Dan juga adik-adik nih, ya, anak-anak, hati-hati. Zolimi rumah-rumah orang lain kalau main. Ya, gak boleh. Atau menzolimi temannya. Temannya sendalnya diumpetin. Ya, temannya sendal, temannya dipukulin, dibully. Nah, jangan. Hati-hati ya. Siapa nih yang suka ngumpet-ngumpetin sendal nih? Hati-hati zalim tuh di hari kiamat. Ya, enggak usah nunjuk-nunjuk anak ini. Baik. Asabis yang kedua, asani. Da'watul musafiri wa mustajabatun li anna du'aahu la yakhlu min ar-riqah. Doa musafir itu dikabulkan karena doa dia itu tidak lepas dari luluhnya kalbu dia. Dia udah capek. Ya, dia berdoa pada Allah. Makanya kalau lagi safar, jangan sekedar foto-foto aja yang dipentingin. Lagi safar sibuk foto. Iya betul, boleh aja. Apa namanya, pemandangan yang bagus di kereta, di kapal laut, di perjalanan. Doa. Doa. Ya. Lagi siapa? Nanti misalkan Ahmad pulang kampung. Kampungnya kemana? Lahat ya? Doa. Ya Allah. Doain buat kebaikan lah Ahmad lah. Doanya paling minta nikah buru-buru. Ya, doa kebaikan Ahmad. Doa. Dimudahkan belajar. Doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kebaikan kehidupan kita dan kaum muslimin. Asalis yang ketiga, ahammu hukukul ibadi. Ya. Hakul walidain wa huma yastahiqani atawadu minal waladi wa tawkirihima wa talattuf lahuma bil qawli wal amali hatta yad'uwa li auladihi du'aun du'aan hasanan wa mustajaban indallah. Nah, ahammu hukukul ibad hakul walidain. Kata Syekh di sini. Ya. Hak-hak hamba yang paling penting untuk kita tunaikan adalah hak kedua orang tua. Yang keduanya berhak agar kita bersikap tawadu kepadanya. Ya. Dari sang anak dan tawkirihima dan menghormati keduanya. Wa talattuf lahuma bil qaul wal amal. Bersikap dan berkata lembut kepada kedua orang tuanya. Hatta yadu'wa li'auladihi du'aan hasanan. Hingga nanti kedua orang tua mendoakan anaknya dengan doa yang baik. Mustajaban. Ya, dikabulkan oleh Allah. Karena kata Nabi SAW, ya, salah sudah awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna. Salah satunya, da'watul walid ala waladihi. Jangan ngobrol nih sakir. Opa, sini. Duduk sini, opa. Dengerin. Ya. Biar bapaknya, Abi Ainur, doain opa dengan kebaikan. Udah, jangan maju-maju. Ya. Opa berapa tahun sekarang? 10 tahun. Masya Allah. Ya. Ya. Itu doa kedua orang tua untuk anaknya. Ya. Dengan doa yang baik. Ini makanya hati-hati dari membuat orang tua kesel. Dan juga sebaliknya bagi orang tua agar mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ya. Nah, pindah ke berikutnya ke hadis 33. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ayyas ibn al-Walid. Ayyas bin Walid telah menyampaikan hadis kepada kami, qala haddatsana Abdul A'la. Kata Ayyas, Abdul A'la telah menyampaikan hadis kepada kami. Qala hadatsana Muhammad ibn Ishaq. Muhammad bin Ishaq telah menyampaikan pada kami sebuah hadis an Yazid bin Abdullah ibn Qusayt dari Yazid bin Abdullah bin Qusayt an Muhammad bin Syarahbil dari Muhammad bin Syarahbil akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin ila Isa bin Maryam. Tidak ada yang berbicara, maulud anak yang dilahirkan. Tidak ada anak yang dilahirkan yang berbicara fi mahdin ketika masih dalam buayan ila Isa bin Maryam. Kecuali Isa bin Maryam alaihissalam wa sahibu Jurayhin. Dan juga bayi nanti yang membela Jurayj, bukan Jurayj, Jurayjin. Jurayj. Cuman dua itu aja. Kata Rasulullah SAW. Ya, yang abai ketika dia lahir, dia langsung bisa bicara. Ya, kalau Isa bin Maryam, jelas di Al-Quran. Ketika ibunya Maryam ditimpa berbagai fitnah, karena lahir tanpa bapak, tanpa suami, dia melahirkan tanpa suami, hamil tanpa suami, kebingungan Maryam, udah dia bernazar aja. Ini nazartu li rahmani sawma qalan kalima al-yawma insiya. Udah dia bernazar aja, dia enggak mau ngomong sama orang-orang. Capek. Terkadang begitu. Tuduhan-tuduhan itu dijawab dengan diam aja udah. Ya. Akhirnya karena Maryam itu capek, fa asyarat ilaih. Udah Maryam mengisyaratkan aja. Dengan taufik dari Allah, Maryam mengisyaratkan kepada putranya yang masih di buaya. Kata isyarat, udah kamu ngomong aja sama anak-anak saya. Kalian ngomong aja. Kata mereka, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana ceritanya kita wahai Maryam bisa bicara kepada bocah anak yang masih dalam buayan. Ternyata Isa bicara. Qala inni Abdullah. Waduh. Aku adalah hamba Allah, kata Isa bin Maryam. Ataniyal kitab. Allah menjeberikanku kitab Injil, kata Isa masih kecil. Ya. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Bingung lagi tuh orang Yahudinya. Ya. Wa ja'alani mubarakan, mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan seterusnya. Bingung lagi Yahudi, semakin jelas nih Isa ini nabi ini, karena masih kecil sudah mengatakan ya wa ja'alani nabiyya, tapi Yahudi enggak percaya. Sampai ya Isa dewasa sampai menjadi nabi dan rasul, walau sudah mendapat mukjizat dari Allah, dimusuhi Yahudi. Dimusuhi Yahudi, Isa dari masih di dalam perut ibunya difitnah sebagai anak zina, sampai mereka berupaya untuk membunuhnya, ya, menyalibnya. Namun bukan Isa yang mereka salib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka enggak membunuh Isa, tidak pula menyalibnya, namun yang diserupakan. Jadi Isa bin Maryam itu bicara di dalam buayan itu dengan nas Al-Qur'an. Kalau apa bayi yang membela Jurayj dalam hadis ini cuman dua aja. Bayi yang dalam sidal bicara yang baru lahir langsung bisa bicara. Itu ada dua, Isa bin Maryam dan Jurayj. Bahkan Isa bin Maryam ketika masih bayi punya keistimewaan lagi. Keistimewaan Isa bin Maryam. Apa? Dia enggak nangis. Kalau anak kecil baru lahir, oi, Nabi Isa tidak nangis sama sekali. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yamassuhu asyaitan hina yuladu wa yastahillu sarikhan ya, min masy syaitan ghaira Maryama wa baniha." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu bayi yang dilahirkan melainkan dia pasti akan disentuh oleh setan Akhirnya dia menangis berteriak. Kalau ada bayi nangis berteriak, itu karena sentuhan setan. Dia nangis. Fayastahillu sarikhan. Dia menangis berteriak. Kenapa nangis berteriak? Kata Rasulullah SAW, min masy syaitan. Karena sentuhan setan tadi. Ghaira Maryama wa baniha. Selain Isa bin Maryam, selain Maryam dan putranya Isa. Ini sebab doa siapa ini? Sebab doa neneknya Nabi Isa. Istrinya Imran, ibunya Maryam. Ketika ibunya Maryam, neneknya Isa mengandung Maryam, dia sudah bernazar ingin menjadikan anaknya ini kalau lahir supaya berkhidmat di Baitul Maqdis. Ya, berkhidmat jadi marbot, menghambakan diri untuk Allah di Baitul Maqdis. Kalau anaknya laki, karena yang layak berkhidmat di masjid, di tempat ibadah itu adalah anak laki. Ternyata yang lahir apa? Wanita, anak perempuan, Maryam. Falamma wada'atha qalat, ya, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at, kata Allah. Maka ketika ibunya Maryam lahir, melahirkan, ya, dia mengatakan, ya Allah, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia akan lahirkan, anak laki-laki atau perempuan. Dan Allah sebutkan, walaisa dzakaru kal unsa, dan anak cowok itu tidak seperti anak cewek. Anak laki tidak sama seperti anak perempuan. Ya. Wa inni samaituha Maryam. Aku namakan bayi ini Maryam. Ini doanya nih, ini doanya nih. Wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doanya nih. Aku meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah untuknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Ternyata Allah kabulkan. Ya. Maryam ketika lahir tidak disentuh oleh setan. Dan Maryam ketika melahirkan, anaknya tidak disentuh oleh setan. Kalau musyrik waktu lahir, oi disentuh oleh setan. Oh, kata setan. Musyrik. Herin apalagi. Disentuh oleh setan. Ya. Sakir ketika lahir, sentuh oleh setan. Ozan, apalagi dipecat kali. Semuanya kita disentuh oleh setan. Kecuali siapa? Isa bin Maryam. Ya, makanya kalau bayi lahir nangis itu katanya, oh ini sehat. Saya tidak tahu itu kalau hitung-hitungan medisnya kayak gimana. Mau sehat, mau apa. Namun yang jelas itu kalau dalam hadis dia apa? Disentuh oleh setan. Chandra, itu waktu lahir gimana? Diam aja, slow gitu. Ya, santuy. Nangis gak? Tanya ibunya. Ya nangis lah. Orang Nabi udah bilang pengecualiannya cuma dua. Ya. Ma min mauludin illa yamassuhu asyaitan hina yuladu wa yastahillu sarikhan min masy syaitan ghaira Maryama wa baniha. Udah itu aja. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan ketika dia dilahirkan sehingga dia menangis berteriak karena sentuhan setan tadi kecuali Maryam dan putranya. Udah itu aja. Faris lagi. Nangisnya mungkin memekakkan telinga tetangga-tetangga. Ya enggak Faris? Enggak tahu, ntar saya tanya bapaknya lah. Sahabat. Tanya. Taibar kalau fik. Lanjut lagi. Nah, kalau sahib Jurayj maksudnya bayi nanti yang akan membela Jurayj dari fitnah. Dari fitnah. Jurayj dituduh berzina dengan seorang wanita sehingga wanita tersebut melahirkan, kata Jurayj, hanya aja anak itu yang baru lahir. Siapa bapaknya? Nah, ternyata bayinya yang baru lahir mengatakan bahwa Jurayj bukan bapaknya. Nah, itu namanya disebut sahibu Jurayj, bayi yang membela Jurayj. Bukan maksudnya di sini wa sahibu Jurayj temannya Jurayj, bukan. Ya. Kan yang disebutkan di sini Dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, matakallama mauludun minan nas fil fi mahdin ila Isa wa sahibu Jurayj. Tidak ada anak bayi yang berlahir dari kalangan manusia yang bisa berbicara dalam buayan kecuali Isa dan bayi yang membela Jurayj. Kila kemudian ke Rasulullah SAW ditanya, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Jurayj? Siapa itu bayi yang membela Jurayj? Qala fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi saumi aqtin lahu. Kata Rasulullah SAW, Jurayj adalah seorang rahib ahli ibadah yang mendedikasikan dirinya di saumi'ahnya. Saumi'ah itu semacam apa ya, tempat tinggal peribadatan lah, dair, biaranya. Gitu. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali saumi'atihi. Dan ada tukang ngangon, apa tukang ngangon, siapa namanya? Gembala sapi yang dia biasa ya'wi ila asfali saumi'atihi. Yang ada dia biasa mengembala di bawah kuilnya. Jadi rumah panggung apa tempat ibadahnya si Jurayj. Ini Jurayj rumah panggung. Jurayj di atas, nah di bawah itu ada tukang ngangon sapi, tukang gembala sapi, cowok ya. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalibu ila ra'i. Dan ada seorang wanita dari kampung itu yang dia biasa berulang kali berjumpa dengan si tukang ngangon sapi tadi. Fa'atat ummuhu. Kemudian ada ibunya Jurayj menemui Jurayj yauman pada suatu hari. Faqalat ya Jurayj. Nah, kata ibunya, "Wahai Jurayj, wa yusalli." Sedangkan si Jurayj sedang salat. Faqala fi nafsihi, maka Jurayj berkata dalam hatinya, "Wahai Yusoli, dalam keadaan dia sholat, ummi wa sholati, ibu saya atau sholat saya?" Maksudnya, saya batalin sholat saya atau saya terusin sholat saya? Di sini dipahami, sholat yang sedang dilaksanakan Jurayj adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, kalau sholat wajib, gak boleh kita batalkan sholat kita karena panggilan ibu kita sekalipun. Namun ini adalah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, ibu manggil, ya, Fauzan lagi sholat sunnah. Fauzan, panggil ibu, batalin sholatnya. Labbaik. Yes, mam, ada apa? Ya. Hey, Ali ya. Jangan, wah, emak nih kan. Kurang lagi sholat duha juga. Nah, panggil, panggil. Nah, itu ntar kayak si Jurayj. Ini kisahnya nih. Ya, yeah, ini si Jurayj. Taib. Faro'a an yu'thira salatahu. Maka Faro'a dia pun berpendapat Jurayj dia lebih memprioritaskan mengutamakan salatnya. Aduh, sudahlah, terusin salatnya. Summa saraqat bihi as-saniyah. Kemudian ibunya berteriak kedua kali. "Wahai Jurayj, faqala Jurayj." Faqala fi nafsi, "Ummi wa salati." Dia lagi-lagi berkata dalam hatinya, "Saya ibu saya atau saya terusin salat saya?" Nah. Baik. Faro'a an yu'thira salatahu. Akhirnya dia pun berpendapat, dah terusin aja sholatnya. Summa sarakat bihi as-salisah. Ibunya berteriak ketiga kali, "Jurayj, faqala ummi wa sholati." Dia lagi-lagi berkata dalam hatinya, "Ibu saya atau saya terusin sholat saya?" Faro'a yusira sholatah. Dia pun berpendapat, terus meneruskan sholatnya. Falamalam yujibha, maka tatkala si Jurayj tidak menjawab seruan panggilan ibunya, qalat ibunya berdoa, "La amatakallahu ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil mumisat." Ya, semoga Allah tidak mematikanmu wahai Jurayj hingga engkau dipertontonkan wajahmu di hadapan mumisat, para pelacur ya. Wanita yang buruk. Nanti ada keterangan mumisat, keterangannya. Wanita jalang. Suman sorafat. Kemudian ibunya pun pergi. Wah, didoakan keburukan sama ibunya ya. Didoakan keburukan. Hati-hati itu. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ati waladat. Nah kan tadi Jurayj ibadah di atas tempat ibadahnya. Di bawah Jurayj ada tukang ngangon sapi. Nah ternyata sering perempuan kampung lewat di situ. Ternyata perempuan kampung yang sering lewat situ hamil. tanpa ayah. Ini bukan di Maryam dia, ya enggak? Tanpa ayah, melahirkan. Akhirnya raja manggil, raja kaum situ. Ya. Fa'utiyah, raja didatangkan. Raja ini ada perempuan yang berzina nih. Lahir, dia melahirkan tanpa ada suaminya. Faqala mimman, kata raja, ini dari anak siapa nih? Qalat min Jurayjin. Ini wanita ini memfitnah. Ini hasil hubungan saya dari si Jurayj. Qala ashabu Saumi'ah, kata raja, itu Jurayj yang suka ada di kuilnya itu. Ya. Tempat ibadahnya itu, biaranya itu. Qalat na'am. Ini maksudnya kuil ini bukannya Jurayj ini aslinya adalah bukan Islam. Islam dia, cuman dia kan dulu Islam ya, Nasrani atau Yahudi yang masih lurus, belum dikotori, dilumuri oleh virus Trinitas yang dibawa oleh Paulus yang pertama. Nah, ini masih agamanya yang benar, dia beribadah pada Allah. Ya. Mana lagi tadi? Qala ihdimu sawmi'atahi. Sawmi'atahu. Wa tuni bihi. Kata raja, hancurin tuh tempat ibadahnya. Bawa dia kemari. Pada Rabu, maka mereka pun akhirnya menghancurkan sawmi'atahu bil fa'usi. Mereka menghancurkan dengan kampak hatta waqa'at, hingga rata. Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin. Mereka pun mengikat tangannya sampai ke lehernya dengan tali. Dibawa Jurayj di Arab. Sumantul Qabih, kemudian Jurayj dibawa ke raja. Famurrabbihi alal mumisatin fara'ahunna fatabassama. Maka Jurayj pun ya disengaja dilewatkan kepada mumisat, kepada wanita jalang tadi. Karena dianggap Jurayj ini udah berzina, udah sekalian. Tuh lihat, kamu sama aja kelakuannya sama wanita jalang. Jurayj pun melihat wanita-wanita jalang tadi dan Jurayj tersenyum. Senyum bukannya dia genit, ganjen, bukan. Dia senyum ingat siapa? Doa? Doa ibunya. Ya. Kata Jurayj, berarti senter mati nih gitu kan, ibu saya kan pernah doa gitu ya. Wahuna yang turunnya ini finnas, dan mereka pun wanita-wanita itu melihat Jurayj ke arah Jurayj yang berada di tengah orang-orang. Faqala al-malik mata sumu hadih, kata raja kepada Jurayj, mata sumu hadih itu anak khas anak tadi, anak bayi tadi, karena anak bayinya dari wanita tadi anak perempuan. Ya, apa yang kau duga terkait anak perempuan ini? Ya. Tapi qalat matas ummu, kata Jurayj berbalik bertanya kepada raja, ya, apa yang kau sangka? Ya. Qalat tasummu anna waladaha minka, kata raja, qalat tasummu itu taknya bukan tak mukhatab, tapi tak mudoroah yang untuk mu'annas. Ya, anhiya gitu. Ya, kata raja, tas umu anna waladaha minka. Nah, dia menuduh bahwa anak yang dilahirkan itu dari engkau. Hasil hubungan kau dengannya. Kata Jurayj ke wanita tadi, yang melahirkan tadi, anti tas umina, kamu menuduh saya demikian? Mengklaim demikian? Qalat na'am, kata wanita yang melahirkan tanpa suami tadi. Iya. Qala aina hadha as-saghir, kata Jurayj. Ya. Kata Jurayj, oh anaknya laki-laki ya, bukan anak perempuan yang bayi tadi. Mana anak bayi itu? Qalu hadha fi hijriyah. Ini anaknya itu di pangkuan perempuan tadi. Fa aqbalain ali, maka Jurayj pun menghadap ke anak bayi tadi. Faqala man abuka, kata Jurayj, siapa bapakmu? Qala ra'il baqar. Nah, itu. Si bayi tadi mengatakan, bapak saya adalah sang pengembala sapi. Raja akhirnya bingung, ngomong saksinya ini enggak tanggung-tanggung. saksinya langsung si bayi. Dan ini gak mungkin settingan. Memangnya bayinya itu bayi bohong, bayi yang mainan apa? Ya, yang bisa ngomong, ngekok, ngekok. Apa tuh? Ngomong-ngomong itu. Tapi qala al-Malik, akhirnya sang raja menyesal. Famana ja'aluha? Ya, am ana ja'alu sawmi ataka min dhahabin? Apakah kita buatin lagi tempat ibadahmu dari emas? Qala la, enggak perlu, kata Juraij. Qala min fiddatin? Kalau gitu kami buatkan tempat ibadahmu yang kita hancurin dari perak. Qala la, enggak perlu juga. Qala famana ja'aluha? Terus gimana kita buatin buat kamu tempat ibadah lagi? Kata Juraij, rudduha kama kanat. Udah kembalikan aja sebagaimana semula. Dulu dari kayu, ya udah bikinin dari kayu. Qala faman ladzi tabassamta, kata raja. Terus kenapa kamu tersenyum? Tadi ketika dilewatkan kepada kumpulan wanita-wanita itu, qala amrun araftu. Ya, karena sebuah perkara yang sudah saya ketahui. Adrokatni da'watu ummi. Doa ibuku itu benar-benar kena kepadaku. Summa akhbarahu. Kemudian Juraij pun mengabarkan kepada mereka tentang kronologi bagaimana ibunya mendoakan Juraij. Tai barakallahu fik. Ya, syarhul kalimat, ya. Penjelasan kosakata dalam hadis, ar-rahib alladhi ya'tazilun nasa, ya. Yaitu orang yang apa namanya? Menjauhi, menyingkir dari manusia. Dia menyingkir dari manusia. Ini namanya ya, rahib. Wa ya'ridu wa yafrahu li ibadati rabbih fi dair. Dan dia menyibukkan, ya, dia hanya menyibukkan waktu dia untuk beribadah kepada Rabb-nya di dair, di biara. Kemudian saumi'ah maksudnya apa? Makanun murtafi'un. Sebuah tempat yang ditinggikan. Au jabal, atau sebuah gunung, yaskunuhu al-muta'abbidu, yang nanti ditinggali oleh orang yang sedang beribadah, biqasdil infirad, dengan tujuan dia mengasingkan diri dari orang-orang. Summa utliqat ala dairin nasara. Kemudian kalimat tersebut digunakan secara mutlak kalau disebut saumi'ah itu kepada ya, biaranya orang-orang Nasrani. Nah, kemudian ketika Juraij dipanggil oleh ibunya, kan kata Juraij, ya, ibuku atau sholatku, disebutnya orang Rasulullah SAW, yu'thiru sholatahu. Dia lebih mengutamakan sholatnya. Yumdi fi sholati, maksudnya apa? Dia meneruskan sholatnya. Ini tentunya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Murajjihan haqqa sholati. Dengan dia menguatkan, yang lebih diutamakan adalah hak sholat untuk diterusi daripada hak ibu. Nah, kosakata berikutnya, al-mumisat. Mumisat ala al-mar'ah al-mujahiratu bil-fujur. Wanita yang terang-terangan melakukan tindakan fujur. Paham ya sini ya? Para pezina. Nah, kemudian Juraij biaranya itu dihancurkan dengan fa'us. Fa'us jam'u fa'sin. Bentuk plural jamak dari fa'as. Fa'as itu kampak. Al-alatu allati yaqta'u biha al-khashabu. Al-khashaba. Alat untuk menghancurkan kayu dengan alat tersebut. Nah, fikul hadis, ya, yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, idza mubirrul walidain wa ta'kidu haqqil ummi wa anna du'aaha mujabun. Ya, besarnya ya, kebaikan kedua orang tua. Besarnya ini berbuat baik kepada orang tua itu besar sekali pahalanya. Dan penegasan hak ibu bahwa doanya itu mustajab. Ya. Tadi disebutkan Syekh Sudais didoakan ibunya ketika Syekh Sudais ya, membuat berantakan walimahan ibunya. Ibunya karena janda waktu itu menikah lagi. Ibunya malah mendoakan anaknya semoga jadi imam Masjid Al-Haram. Ya. Dan jadi juga Juraij di sini ibunya doain. Nah, makanya hati-hati. Asani yang kedua, isbatu karamatil awliya wa huwa madhabu ahli sunnati khilafan lil mu'tazilah. Nah, yang kedua adanya penetapan karamah para wali. Kan Juraij di sini wali. Dia bisa bicara sama bayi. Nah, ini ditetapkan. Ini berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah enggak percaya karomah wali. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan ada karomah wali. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Pertama di tengah Mu'tazilah dan kaum Sufi. Kalau Mu'tazilah ini ekstrim, enggak percaya karomah wali. Nah, kalau orang Sufi gulu dalam mengisbat karomah wali. Dikit-dikit wali, dikit-dikit karomah. Ada orang gila, enggak pakai baju, enggak sholat, oh, itu karomah itu. Cium tangan, cari karomah orang gila, wali katanya. Lu orang gila kok jadi wali? Oh, dia tawadu. Dia enggak mau menampakkan kesolehannya, pura-pura maksiat, pura-pura enggak sholat, padahal dia itu orang yang sangat sangat sangat ahli ibadah pada Allah, orang yang ikhlas. Itu orang Sufi. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Dan Ahlus Sunnah meyakini adanya karamah para wali. Lihat para tabi'in, para sahabat. Namun jangan dianggap orang yang karamahnya paling banyak itu yang paling utama. Tidak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis buku Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Perbedaan antara wali Allah yang maha rahman dengan wali setan. Ibn Taimiyah menyebutkan karamah yang ada pada tabi'in itu sangat banyak dibandingkan dengan karamah yang ada pada sahabat. Ya, karamah yang ada pada sahabat cuma beberapa sahabat saja. Kalau tabi'in banyak, apakah tabi'in lebih utama pada sahabat? Tidak. Ya, sahabat yang lebih utama. Dan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa azamul karamah al-istiqomah. Karamah yang paling besar itu bukan dapat pertolongan ini, bisa ngomong-ngomong baik. Bukan. Apa? Keistiqomahan. Itu karomah yang luar biasa. Luzumul istiqomah. A'adamul karomah. Luzumul istiqomah. Tetap komitmen dalam keistiqomahan. Itu karomah yang luar biasa. Ya. Itu karomah yang luar biasa itu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya karomah itu berasal dari wali-waliullah. Ya. Yang berasal dari wali-waliullah. Karomah. Nah, kalau sesuatu hal yang di luar nalar kebiasaan manusia ditampakkan oleh orang yang tidak beriman, tidak bertakwa. Ya. Aulia Allah itu yang Allah sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mereka beriman dan bertakwa itu syarat waliullah, beriman bertakwa. Nah, baru meyakini. Adapun berasal dari dukun, dari dukun yang dikiaikan, diustadkan, dari kuburion, ternyata bisa menampakkan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan itu bukan karomah, itu adalah sihir. Ya. Diwali, iya, wali setan, wali iblis. Yang namanya karomah tidak bisa didemonstrasikan. Namun sihir bisa didemonstrasikan. Lihat tuh pemain debus, kuda lumping, main reok. Itu main bisa didemonstrasikan. Ya. Namanya karomah tidak bisa didemonstrasikan. Bisa dipahami sini? Ya. Mana lagi tadi? Asalis yang ketiga istihbabul. Ini yang ketiga ya. Istihbabul wudu li salati inda doa bil muhimmat. Kok ada wudu ya? Ini kayaknya ada korelasi enggak antara ini dengan wudu? Hadis ini disebutin enggak terkait wudu? Enggak ya. Ya, dianjurkannya berwudu untuk salat ketika ya. Dianjurkannya berwudu untuk mengerjakan salat ketika hendak berdoa pada perkara-perkara yang penting. Ya. Yang keempat, innal wudu kana ma'rufan fi syar'i man qablana wa qad sabata fi hadzal hadis fi sahih Bukhari fatawaddu'a wa shalla. Oh, itu. Wudu itu memang sudah diketahui, dikenal dalam syariat sebelum orang-orang sebelum kita. Ya. Bahkan telah valid dalam hadis ini dan juga dalam sahih Bukhari disebutkan bahwa jurayz itu sebelum dia berkata kepada bayi tadi tawaddu'a wa shalla, dia berwudu kemudian dia baru salat. Baik, cukup sampai sini. Nanti kita lanjut ke bab berikutnya, Ardil Islam alal Ummi an-Nasrani. menawarkan Islam kepada ibu yang masih Nasrani. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.